Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Fa bi rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babun atau isyrun, bab yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab fi dilalah ala khairin wa du'a ila hudan adhalalah. Bab dalam masalah menunjukkan kepada kebaikan dan berdakwah kepada kejelekan atau kebaikan atau kejelekan. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah, kata beliau rahimahullahu taala, ad-dilalah alal khair yakni an yubayyana al-insan lin-nas al-khair. Seorang menjelaskan kepada manusia kebaikan, alladhi yantafi'una bihi, kebaikan yang mereka bisa mengambil manfaat dengannya, fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama dan dunia mereka. Wa man dalla ala khairin bahwa ala kafa'ilihi, sebarang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti yang melakukannya, mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Qala wa amma da'watu fahiya khassu min adilalah, adapun dakwah itu lebih khusus daripada sekedar menunjukkan menjelaskan. Dan insan qad yadullu fayubayyin wa la yadum, karena kadang ada orang sekadar menjelaskan tetapi tidak mendakwahinya, tidak mengajak kepadanya. Sekadar menjelaskan kebaikan tetapi tidak mengajak kepada kebaikan. Sehingga dengan demikian tentunya dakwah itu akmal wa afdal. Kemudian beliau rahimahullahu taala memberikan beberapa atau membawakan beberapa ayat. Qala rahimahullah, qala Allah taala, wad'u ila rabbik, ya, berdakwahlah engkau kepada Allah, kepada Rabbmu, ya, untuk mengajak orang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanah, hendak yang engkau berdoa ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mu'idhah hasanah. Wajadilhum billati ahsan, lanjut ayatnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, di antaranya dengan mengajak orang lain kepada kebaikan, menyuruh mereka, mengajak mereka kepada al khair wal huda, dan melarang mereka dari asyar al maksiyah wad dalalah. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, fahadil ayatu wa amsaluha kulluha tadullu ala anna al-insan yanbaghi lahu an yakuna da'iyan ila Allah. Ayat-ayat ini dan semisalnya semuanya menunjukkan bahwasanya seseorang mestinya seyoganya menjadi seorang yang senantiasa berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa taala. Walakin kata beliau rahimahullahu taala, la yumkinu an tatimma da'watu illa bi'ilmil insan bima yad'u ilaih. Tetapi dakwah tidaklah sempurna kecuali dengan ilmu, mengilmui apa yang mau dia dakwahkan. Lian al-jahil qad yad'u ila syai'in yadhunnu haqqa wa huwa batil. Karena seorang yang jahil, dia mengira apa yang dia dakwahkan itu adalah kebaikan, al-haq pada itu adalah kebatilan. Sehingga kata para ulama kita, ya, al-jahil afsada akthar mimma yuslih. Seorang jahil itu kalau berdakwah, apa yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Karena dia menganggap itulah baik padahal itu adalah batil. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, fala budda min ilmi awalan wa yata'alamul insan maidun ilaih. Sehingga yang pertama kali adalah dia hendaknya berilmu, mengilmui apa yang mau dia dakwahkan. Di ucapan berikutnya, kata Sumitaimin rahimahullah ta'ala, walakin la yajuz an tad'uwa bila ilmin abadan. Tidak boleh engkau berdakwah tanpa ilmu abadan selamanya, tidak boleh. Li'anna dzalika fi khatar. Karena berdakwah dengan kebodohan di atas kebodohan itu bahaya. Khatarun 'alaika ant wa khatarun 'ala ghairik. Ya, karena itulah bahaya untuk dirimu dan bahaya bagi orang lain. Bahaya atas dirimu berarti kamu telah melakukan apa yang haramkan. Ama khatarun 'alaik fa inna Allah harrama 'alaika an taqula 'ala Allah bila ma la ta'lam. Allah mengharamkan kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu. Qulillahi rahiman rahiman rahimakumullah. Kemudian tentunya khatar bagi yang lain adalah karena kamu menjadi sebab, iya, kesesatan yang lain, dia menjadi dharun mudhil. Yang kedua kata beliau rahimahullah, wala budda aydan min an yakuna insan hakiman fi da'wati. Setelah ilmu, yang kedua hendaknya dia hakim, dia memiliki hikmah di dalam dakwahnya. Yunzilul asya fi manaziliha wa yadawaha fi mawadi'ha. Iya, hendaknya dia dudukan perkara sesuai pada tempatnya, menempatkan pada tempatnya. Fayadul insan al-muqbil ila Allah bi an yusna yunasibuhu. Iya, dia mengajak mendakwahi orang yang memang dia siap menerima dakwah, menerima arahan dengan sesuai apa yang pantas baginya. Wa yad'u al-insan al-mu'rid bi ma yunasibuhu wa yad'u al-insan al-jahil bi ma yunasibuhu. Ini terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, ayat ini menerangkan tentang maratib dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yani bil Qur'an was sunnah. Siapa ini? Ya, seorang memang dia talibul haq. Dia sedang yataharral haq. Dia sedang mencari al-haq. Ya, dia sedang ya siap menerima al-haq. Wa yu'thiruhu ala ghairi. Dia akan lebih mengutamakan al-haq yang dia tahu. Maka ini cukup. Diberitahu ini adalah wajib, dalilnya ini, ini haram, dalilnya ini, ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang kedua, seorang yang muhibbul khair. Iya. Walakin ghafil. Fihi ghaflah. Walakin law 'alima al-khair la asarah. Disebutnya cinta kepada kebaikan, menginginkan kebaikan, tapi ada kelalaian. Namun kalau seandainya dia tahu itulah kebaikan, niscaya dia akan segera untuk melakukan yang menerimanya. Maka ini dengan mu'idhah hasanah, dengan tarhib wa tarhib. Ini dengan mu'idhah hasanah, ini dengan tarhib wa tarhib. Diingatkan, diperingatkan, diberi peringatan, ditakut-takuti, diberi harapan-harapan, tarhib wa tarhib, sehingga dia kembali ya menerima al-haq dan melakukannya. Kemudian ketiga adalah wajadil hum billati ahsan. rajulun mu'anid, iya, yang dimungkinkan kalau dia dijelaskan al-haq kepadanya akan muqni, akan menerimanya, maka wajadilhum billati ahsan, mendakwahi seseorang sesuai dengan pada tempatnya. Qulabila rahimana rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qala taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang ini ayat ini disebutkan para ulama kita bahwasanya al-ashl fid da'wah adalah fardhu kifayah. Iya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Iya. Namun ketika suatu tempat tidak ada orang yang mampu berdakwah kecuali Anda, makin menjadi fardhu ain. Karena fardhu kifayah adalah idza qama bihi man yakhfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Kalau sudah ada cukup orang melakukannya, maka gugur dosa yang lain. Ketika tidak ada yang berdakwah kecuali Anda, maka ta'ayyan 'alaik an tad'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa Nabi Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ketika orang yang dia tunjukkan kepada kebaikan dan menjelaskan kepadanya kebaikan, kemudian dia melakukannya, maka yang memberikan petunjuk, yang memberikan penjelasan, ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang diajarinya, yang diterangkan kepadanya al-haq. Rawah Muslim. Qala qad billahi rahimahullahu ta'ala, sebelumnya terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u wad'u ila rabbik, ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Khairullah rahimah wa rahimahkumullah. Ini menunjukkan wujub al-ikhlas fi da'wati ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib ikhlas di dalam berdakwah, yaitu ad-da'wah ila Allah, ad-da'wah ila sabidillah. Iya, karena kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid, karena banyak orang dia menyangka diri yang sedang berdakwah ke jalan Allah, padahal yadu ila nafsi, padahal yadu ila hizbi. Iya, ad-da'i ila Allah adalah seorang yang hammuhu, apa yang dia pentingkan adalah bagaimana qaulullah wa qaul rasulihi yuqbal, bagaimana orang bisa menerima syarat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan qauluhu, bukan ucapan dia, tapi bagaimana iya orang yang didakwahi menerima syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia pentingkan. Nah, yang saya ingin ingatkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah beda antara seorang yang berdakwah ila nafsi, ila hizbi, yang ini mazmum, tercela, dengan seorang yang berusaha yuhabbib nafsah ila ghairi. Iya, liqbal qawluhu hina yad'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda antara seorang yang sedang berdakwah kepada dirinya, berusaha agar ucapan dia senantiasa diterima dan dia marah ketika dia terima, dengan seorang berusaha yuhabbib nafsah ila ghairi, dia berusaha ya untuk membuat dirinya dicinta orang lain, dengan niatan ketika orang sudah simpati kepadanya, cinta kepadanya, mudah mereka menerima ucapannya. Ini satu hal yang masyru'. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tahadau tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah. Iya, niscaya kalian akan saling cinta. Nah, melakukan amal-amalan yang dengannya kita dicinta orang lain masyru'. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabbtum, absus salam bainakum. Diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam asbab al-mahabbah, asbab yang dengannya menumbuhkan saling kecintaan di antara seorang muslim. Sebab sehingga orang lain simpati dan senang kepadanya, yaitu dengan menyebarkan salam, masyru'. Makanya dalam Islam ada ta'lif. Uslub min asal bid'ah ada ta'lif. Ta'lif dengan harta, ta'liful qulub dengan akhlak yang mulia, ta'lif. Itu semua dalam rangka ketika seorang sudah simpati kepada kita, senang kepada kita, cinta kepada kita, kemudian mudah mereka menerima al-haq yang mau kita sampaikan. Ya, ad-da'wah ila nafsik, ad-da'wah ila hizbik, madzmum. Tidak boleh, haram. Iya, tetapi kalau kita berusaha melakukan amalan-amalan sehingga orang lain cinta kepada kita, dan dengan sebabnya mereka mudah menerima dakwah kita, maka ini masyru'. Itu yang diingatkan oleh Syekh Rahman al-Syekh rahimahullah dalam Fathul Majid, juga oleh Syekh Sulaiman al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam Tafsir Al-Jizil Hamid. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.